Seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, rasanya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambalado, alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado, cintamu sambalado. Seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambalado, alamoy, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Wow, Putri Indonesia. Kok pada kayak, lihat, masih dai juga.